Dan pentingnya memiliki sahabat yang baik dalam kehidupan seorang muslim. Karena seorang muslim harus memiliki teman baik yang bisa mengingatkannya apabila dia hilaf, mengajarkannya apabila dia lupa, dan menasihatinya apabila dia lalai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman yang soleh dan teman yang jahat adalah seperti penjual parfum dan tukang pandai besi. Penjual parfum, kalau kamu tidak menjadi seperti dia, maka kamu akan membeli darinya atau paling tidak akan kebagian aroma wangi parfumnya. Sementara berteman dengan tukang pandai besi, jika tidak membakar pakaian kamu, maka kamu akan berimbas busuknya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Baik, di sini ada yang kurang ya. Ada yang kurang di terjemahannya, tolong ditambahkan. Di bahasa Arabnya disebutkan setelah menyebutkan hadis ini, walidzalika hariyun bil aba wal murabbin an yantabihu li julasai abnaihim wa talamizihim. Maka disebutkan oleh karena itu sepantasnya bagi para orang tua dan para guru pendidik untuk peduli dengan teman-teman duduk anak-anak mereka dan murid-murid mereka. Ini di terjemahannya tidak disebutkan. Baik, bicara tentang hikmah yang kedua, jemaah. Pentingnya sahabat yang baik dalam kehidupan. Ya, kita tahu manusia ini gak mungkin hidup sendirian. Ada magnet antara dia dengan orang lain. Sampai disebut al-insan. Kenapa disebut insan? Li'unsihi bil-akharin. Karena dia memang ada kecondongan untuk hidup bersama yang lainnya. Namun, kita perlu memilih dengan siapa kita duduk. Dengan siapa kita berteman. Dengan siapa kita bersahabat. Dan tujuan teman ini adalah mengingatkan kita, mengajak kita kepada kebaikan, menjadi teman curhat kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana perumpamaan teman baik dan teman buruk. Yang manusia mau tidak mau akan berinteraksi dengan manusia lainnya. Maka disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebuah permisalan. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali permisalan. Allah mengatakan utilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Itulah permisalan-permisalan yang kami bikin untuk manusia agar mereka berpikir. Kadangkala orang ini kalau dikasih tahu secara langsung enggak paham. Tapi dengan diberi permisalan dia jadi paham. Anak kita umpamanya bicara teman baik dan buruk ya. Mungkin kalau kita menjelaskan hadis ini kepada dia bisa jadi belum bisa nangkap. Mungkin perlu kita sana. Tanyakan kepada anaknya ketika sampai sana, apa yang akan dia dapat? Satu dari tiga. Kalau punya teman yang buka toko parfum, kita duduk sama dia, paling enggak ketika kita datang, kadang-kadang dia datang, Masya Allah, coba-coba ini ada parfum baru nih. Coba, enak baunya. Dikasih. Yang kedua, kalau enggak dikasih, kita tertarik untuk membeli barang dia. Karena barangnya bagus, kita beli. Dikasih enggak, beli enggak di tempat itu. Paling tidak kita akan mencium aroma yang baik. Itu satu hal yang niscaya sekali. Maka Rasulullah SAW memberikan permisalan agar orang paham. Seperti itu teman baik itu. Teman yang buruk, ya, kanafikhul qir. Nafikhul qir adalah orang yang memiliki alat pandai besi yang digunakan untuk meniup api supaya api itu membara. Yang namanya nafikhul qir, ada dua kemungkinan. Kalau mungkin tiupannya keras, kemudian ada pelitikan api yang terkena dia dan terbakar bajunya. Makanya kita lihat orang-orang itu bajunya bolong-bolong. Kena percikan api kadang-kadang. Kalau engkau tidak, enggak alhamdulillah anda selamat. Tapi di tempat itu engkau akan mendapatkan aroma yang busuk. Satu hal yang pasti. Maka Rasulullah SAW menciptakan sebuah masyarakat, menjadikan mereka saling bertemu dan bersahabat, sehingga kita tahu para sahabat disebut sahabat Nabi SAW. Karena mereka mendampingi. Dan ahibati fillah, yang disebutkan bahwasanya sepantasnya bagi para orang tua, para pendidik, untuk peduli sama teman-teman anak. Karena anak tuh bisa berubah gara-gara sahibnya. Bahkan kalau bicara sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang manusia itu ikut agama kekasihnya. Ikut agama kekasihnya. Maka tidak sedikit seorang wanita muslimah gara-gara berpacaran dengan non-muslim murtad. Banyak. Itu pengaruh sahib. Ikut agama kekasihnya dia. Kalau kekasihnya orang yang soleh, insya Allah dia akan jadi orang yang soleh. Falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi SAW, hendaklah setiap dari kalian melihat, memperdulikan dengan siapa dia bersahabat. Coba lihat, anda ini temannya siapa aja ya? Fulan, gimana fulan? Fulana, gimana fulana? Karena akan ikut agama dia. Dan Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'mina. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kalau kenal sama non-muslim, oke, gak apa-apa kenal. Ada urusan bisnis, kolega kerja, atau urusan, ada usaha, teman. Sahabat tidak. Sekedar tahu, silahkan. La tusahib illa mu'mina. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Sampai diundang ke rumah, dikasih makan. Hati-hati. Karena terkadang ada sebagian muslim bersahabat dengan non-muslim. Akhirnya dia memuji-muji itu non-muslim. Bahkan dia mengatakan, Masya Allah orangnya amanah, orangnya akhlak, orangnya macam-macam. Taib, kalau kau katakan akhlak, dia mengatakan Tuhan punya anak. Kebaikan apa daripada diri? Maka ingat, Rasulullah SAW ingin para sahabatnya bertemu, bersahabat, saling mengingatkan, saling menguatkan, apalagi di masa-masa futur. Dan kita nih, kalau lihat teman kita hilang dari majelis ilmu, kemana fulana? Fulana kemana nih? Kok gak hadir hari ini? Pekan depan gak hadir lagi. Teman yang baik akan mencari dia. Ada apa dengan fulana? Cari tahu. Semoga dengan cara seperti itu manfaatnya teman. Dan ingat, teman ini akan bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Allah ketika menyebutkan penghuni neraka yang mereka mengadu tentang kondisi mereka. Apa kata mereka? Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kita ini enggak punya orang-orang yang memberikan syafaat kepada kita. Dan kita juga enggak punya teman-teman dekat, sahabat-sahabat dekat yang peduli sama kita juga. Yang bisa mengeluarkan dia dari api neraka. Maka berusaha untuk menjadi teman yang baik. Dan orang tua, salah satu cara, apalagi yang anak-anaknya kuliah ya, undang sahib-sahibnya. Karena sering nasihati beberapa teman yang anaknya kuliah, sekali-kali datanglah ke tempat kos-kosan anaknya, sampaikan kepada anaknya, nak, ayah ingin teman-teman dekatmu datang, kita makan bareng. Suruh datang. Ketika datang, ayahnya sudah bisa tahu. Oh, teman anakku ada antingnya 3 di kupingnya. Oh, yang satu ada tatonya di sini. Oh, yang satu potongan rambutnya seperti ini. Kemudian ketika waktu sholat dilihat, pada sholat apa enggak? Di situ, sebagai bentuk kepedulian orang tua sama anak-anaknya dengan memperhatikan sahib-sahibnya. Tapi yang ketiga. 3. Pentingnya sebuah ikatan dan hubungan yang terus-menerus antara sesama muslim. Dan hukumnya akan semakin penting apabila mereka berada di negeri yang asing dan di kalangan masyarakat yang tidak mengindahkan aturan Islam. Oleh karena itu, bagi mereka yang seperti ini, wajib mengadakan perkumpulan untuk bisa bekerja sama dalam kebaikan dan agar tetap berada dalam kebenaran, agar ikatan persaudaraan semakin kuat dan agar iman yang ada di dalam dada tetap terjaga, tidak runtuh dan tidak lemah. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat yang mengelilingi kelompok kecil muslim ini adalah dari kalangan orang-orang kafir. Barakallahu fik, subhanallah jemaah. Nih, kalau bicara pentingnya sebuah ikatan, sebuah hubungan yang dijaga terus-menerus, khususnya di tempat yang mayoritasnya non-muslim. Kalau di tempat yang mayoritasnya muslim, alhamdulillah ada masjid. Sehingga kalau kita lihat, di negeri Islam itu, ya keberadaan Islamic Center nggak penting. Oh, kita bangun Islamic Center. Kenapa kita bangun Islamic Center? Masjid itu Islamic Center. Markaz Islam itu masjid. Kita bisa melihat bagaimana seluruh manusia berbondong-bondong ke masjid ketika sholat. Karena itu markas mereka. Tapi di negeri-negeri yang mayoritinya non-muslim, penting keberadaan membangun Islamic Center. Karena ruang gerak mereka terbatas. Kita di Indonesia mayoritas. Tapi ada negeri-negeri di Indonesia yang kita minoritas di sana. Sehingga keberadaan Islamic Center di tempat seperti itu, salah satunya untuk mengumpulkan ya orang-orang Islam. Untuk duduk bersama memikirkan bagaimana berdakwah. Bagaimana sekolah buat anak-anak kita. Bagaimana pendidikan buat mereka. Yang tentunya hal ini tidak mungkin bisa dilakukan pribadi-pribadi. Nggak bisa. Butuh kebersamaan di sini. Makanya dikatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah bersama-sama. Dan jangan berpecah belah. Maka berusaha ingat tempat-tempat yang di negeri kita. Kita ini alhamdulillah mayoritas tapi berasa minoritas. Kenapa? Karena umat Islamnya gak peduli dengan masjid. Gak peduli dengan masjid. Padahal di situ tuh. Dan juga umat Islamnya banyak tidak memanfaatkan masjid. Anda terus terang jemaah di Jember ini, kalau lewat ya, lewat di tempat yang masjidnya besar, kemudian halamannya luas, ya Allah hati ini kepingin tempat ini jadi tempat kajian. Tapi sayangnya penduduknya tidak menerima hal itu. Ya apa daya, kadangkala kita kajian, ya di tempat-tempat yang tidak layak sebenarnya. Tapi kita lakukan itu. Namun ingat, pentingnya membangun kebersamaan, menjaga ikatan ini, supaya kita bisa memberikan sesuatu yang lebih besar buat umat dengan kebersamaan tersebut. Barakallahu fikum. Tapi yang keempat. Empat. Pentingnya tarbiyah dan kekompakan yang bersifat kontinu dalam masalah perbaikan dan pengarahan. Karena dalam melakukan perbaikan mesti ada tarbiyah. Tarbiyah yang baik tidak bisa diraih dengan mudah dan dengan jalan pintas. Karena dia bukanlah sebuah kalimat yang cukup sekedar disampaikan. Dan setelah itu selesailah tugas seorang pendidik. Seorang murabbi dan seorang da'i, bahkan yang wajib dilakukan bagi setiap da'i, murabbi, dan setiap guru adalah bagaimana mengambil pelajaran penting dari rumah Al-Arqam tatkala Rasulullah SAW berupaya keras untuk mengumpulkan sahabatnya sesaat, sehari demi sehari untuk mentarbiyah mereka, memberikan pengarahan tentang agama. Itu adalah sebuah pelajaran penting bagi setiap yang bertindak sebagai penanggung jawab, atau sebagai ayah, atau sebagai seorang muslim, atau sebagai seorang da'i yang mengajak kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sangat penting bagi para orang tua dan pendidik untuk memperhatikan dengan siapa anak-anak dan murid-murid mereka bergaul. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Di sini faedah yang keempat yang disebutkan tadi yang kita bicarakan tentang kekompakannya di antara para pendidik ya, para dai, murabbi, setiap guru, bagaimana mereka bisa mengambil pelajaran dari rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Yang kita tahu masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah Nabi masuk ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Di sana tuh sudah berkumpul di sana para sahabat. Kemudian di tempat itulah pendidikan diberikan kepada orang-orang yang masuk ke tempat itu. Dengan pendidikan yang levelnya tentunya ya berbeda-beda. Kita ini yang baru masuk Islam, makan nanti diajarin tentang perkara-perkara yang dasar, mendengarkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada banyak hal lainnya yang bisa didapat dari rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam ini. Maka orang tua juga ketika bergaul sama anak-anaknya juga harus melihat apa yang diperlukan sama anak. Dan itu diperlukan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat datang ke sana mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, gimana menghadapi ini? Gimana ini dan itu? Disitulah datang peran orang tua, peran pendidik, peran seorang guru untuk memberikan arahan kepada mereka. Dan tambahan hikmah jemaah yang tidak disebutkan oleh Syekh ini, mungkin yang kelima, ana akan bacakan di sini yang dijelaskan oleh Syekh Mahdi Rizqullah Beliau menyebutkan bagaimana tadi yang ana sampaikan di awal, pemilihan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi memilih tempat yang strategis itu juga harus diperhatikan, dipertimbangkan oleh seorang dai. Ketika hendak membangun masjid, dipilih di mana mau dibangun masjid. Ketika hendak membangun pesantren, dipilih di mana hendak membangun pesantren. Karena kebanyakan yang terjadi itu, mereka bangun pesantren, mereka bangun masjid. Kenapa di situ? Ya karena di sini ada tanahnya. Di sini lokasi yang kita dikasih wakaf. Jadi bukan memikirkan kenapa memilih tempat ini. Sedangkan kalau kita lihat, non-muslim ketika bangun gereja, ketika bangun tempat ibadah mereka, markas mereka, ana lihat tempatnya itu strategis. Berarti dia memikirkan hal itu. Sehingga kalau bicara orang wakaf, kadangkala ada orang wakaf di tempat ini ya, tetap dipikirkan apakah pantas di tempat ini didirikan ma'had umpamanya. Dipikir dibangun markas di sana, masjid di sana. Ketika tidak pas, jangan dipaksakan. Lakukan negosiasi dengan donaturnya. Sampaikan kepada dia, Pak, tolong Pak, tempatnya ini gak tepat kalau di sini. Bahkan ada di beberapa tempat tuh jamaah, yang pondok pesantren teman kita itu, kalau gak salah di Kediri itu ada 7 tempat. Semuanya kecil-kecil. Dan hampir ustadz-ustadz yang ada di situ, dia sebagai kepala sekolah di ma'had ini mereka gak ada keributan. Pesantren yang jumlahnya 7 itu insya Allah, mereka tidak ribut satu sama lain. Tapi mereka, karena donaturnya bikin punya tanah di situ, akhirnya mau gak mau dibangunlah di situ. Pesantren kecil. Akhirnya para ustadznya ini, di pesantrennya dia mudir, sebagai kepala sekolah, di tempat lain dia sebagai pengajar. Karena SDM-nya gak cukup. Maka ini, satu yang harus diperhatikan oleh para donatur, ketika dia melihat, dia punya, ana punya tanah wakaf di tempatnya, ana ingin tempat ini jadi pesantren, ana ingin tempat ini, dia punya mimpi yang besar sekali. Tapi terkadang dia tidak memikirkan, pantaskah tempat itu didirikan pesantren? Strategi sama enggak? Kalau sudah ada pesantren di sana, gimana kalau tanah yang di sini dijual? Kemudian dibelikan tanah di dekat pesantren yang ada di sana. Diperluas. Allah tidak akan mensia-siakan amalan. Dan usahakan niat kita lillahi ta'ala. Bukan mau menunjukkan usaha kita. Oh ini loh, pesantren bangunan anak. Ini loh. Bukan. Karena tujuannya bagaimana dakwahnya berjalan dengan lancar. Apabila hal ini tidak diperhatikan, masalah pemilihan tempat ini, ya terkadang dakwah ini tersendat-sendat jalan. Barakallahu fikum. Itu salah satu hikmah yang disebutkan oleh Syekh Mahdi Rizqullah dalam kitabnya Sirah Nabawiyah fi Dawi al-Masadir al-Asliyah. Baik, barakallahu fikum. Kita masuk kepada hijrah ke Habasyah. Saya akan dibaca. Hijrah ke Habasyah. Ibnu Ishaq berkata, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat apa yang menimpa para sahabatnya dari siksaan, sementara beliau mendapat perlindungan yang cukup dari Allah, kemudian dari pamannya Abu Thalib, dan beliau merasa tidak mampu melakukan perlindungan bagi mereka. Pada saat itulah beliau berkata kepada mereka, seandainya kalian pergi ke negeri Habasyah karena negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang tidak satu pun dari rakyatnya yang terzolimi, dan bumi itu adalah bumi yang aman, tinggallah kalian di sana hingga Allah memberikan jalan keluar kepada kalian dari apa yang menimpa kalian. Disitulah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju bumi Habasyah, menjauh dari fitnah dan mencari perlindungan dari Allah demi agama mereka. Itulah hijrah pertama dari dalam Islam. Barakallahu fikum. Kalau kita bicara hijrah, hijrah ke Habasyah ini dimulai dengan hijrah para sahabat dari kekufuran menuju keimanan. Dari kesyirikan kepada tauhid. Jadi hijrah ke Habasyah dimulai dengan hijrah hati mereka. Jadi kalau sekarang kita bicara hijrah ya, sebuah kalimat yang viral sekarang, semua orang pada mengatakan hijrah, hijrah macam-macam. Kalau kita bicara hijrah, sejatinya adalah meninggalkan sesuatu yang dimurkain dan dilarang oleh Allah SWT. Namun ada hijrah dengan fisik. Fisik ini pergi meninggalkan kelompok manusia, meninggalkan sebuah negeri, sebuah kampung yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kemaksiatan, yang di situ dilarang menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala itu disyariatkan hijrah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi para sahabatnya. Mereka sudah masuk ke rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Kemudian dilihat pamannya juga tidak bisa bergerak banyak. Maka Rasul SAW memikirkan solusi buat mereka. Dan ini pesan buat semua ustadz ya. Buat setiap yang berdakwah. Ketika mendapatin orang-orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam. Atau mendapati teman-teman yang baru hijrah. Secara hatinya. Awalnya kerja di tempat yang penuh dengan riba. Penuh dengan murka Allah. Awalnya berprofesi di profesi yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Kemudian dia hijrah. Terkadang dia bingung untuk menentukan apa yang harus dia lakukan. Di sini sosok seorang pewaris para nabi untuk hadir di sana. Memberikan pertolongan kepada mereka. Kalau tidak bisa dengan hartanya, dengan materi. Tapi paling tidak dia memberikan support kepada dia. Menguatkan diri dia. Coba engkau lakukan ini. Coba lakukan ini. Bukan malah dibiarkan. Di sini Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah." Beliau tidak menyuruh. Tapi beliau memberikan sebuah pilihan. Seandainya kalian pergi ke Habasyah. Sebutkan, pergi ke mana ke Habasyah? Kenapa pergi ke Habasyah? Di sini ada penjelasan dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, fa inna biha malikan la yudzlamu 'indahu ahad. Di situ tuh ada raja yang seorang pun tidak dizalimi di negeri dia. Artinya hal ini memotivasi para sahabat. Berangkatnya ke Habasyah, Habasyah jauh. Mereka harus menyeberangi lautan. Tapi kelebihannya tempat itu enggak ada kezaliman di sana. Wa hiya ardu sidqin. Dan itu adalah bumi yang penuh dengan kejujuran. Penuh dengan keamanan. Hatta yaj'alallahu ta'ala lakum farajan mimma antum alaih. Sudah kalian pergi ke sana kalau mau. Sampai Allah berikan kepada kalian jalan keluar. Jadi hijrahnya ini hijrah sementara. Tidak seperti hijrahnya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ke Madinah nanti. Hijrah selama-lamanya. Makanya enggak boleh mereka balik ke Mekah. Orang yang sudah hijrah enggak boleh balik ke Mekah. Pahalanya akan berkurang buat dia. Sedangkan hijrah ke Habasyah memang disebutkan. Hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum alaih. Sampai ada solusi nanti. Sehingga nanti kita akan melihat bahwasanya setelah hijrah yang pertama, para sahabat Nabi itu balik lagi ke Mekah. Karena dia mendengar orang Mekah masuk Islam. Padahal beritanya hoax. Artinya memang hijrahnya hijrah sementara. Maka tatkala itu, pergilah para sahabat Nabi. Yang jumlah mereka enggak banyak pada waktu itu. Karena sebagian di antara mereka masih tertahan, disiksa oleh kaumnya. Tapi yang bisa kabur, kabur mereka. Nah, silakan. Dan ini ada hal penting juga jemaah. Disebutkan di sini bahwasanya hijrahnya mereka ini adalah bersama agama mereka. Menyelamatkan agama mereka, bukan ekonomi mereka. Bukan urusan dunia. Karena kalau kita lihat ada orang-orang Islam yang hijrah dari negeri Islam ke negeri kafir. Bukan untuk agama. Tapi untuk perut mereka dan hawa nafsu mereka. Maka hendaklah diperhatikan hal ini. Nah, dilanjutkan. Di antara yang hijrah dari mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersama Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdurrahman bin Auf, Abu Huzaifah, Utbah bin Rabi'ah bersama istrinya Sahrah binti Suhail bin Amr, Az-Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah bin Abdul Asad dan istrinya Ummu Salamah binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah, Utsman bin Mas'ud, Amir bin Rabi'ah dan istrinya Laila binti Abi Asmah radhiyallahu anhum. Mereka meninggalkan Mekah menuju As-Su'aibah. Barakallahu fiik. Baik jemaah, kita lihat di sini para sahabat yang hijrah. Ternyata yang hijrah bukan orang sembarangan. Tapi kita lihat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Seorang sahabat yang kaya raya. Bersama putrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat jemaah. Meninggalkan kekayaan mereka. Meninggalkan rumah mereka. Meninggalkan kampung halaman mereka. Meninggalkan saudara-saudara mereka dan kerabat mereka untuk menyelamatkan agamanya. Utsman bin Affan bersama Ruqayyah. Abdurrahman bin Auf. Konglomerat. Orang kaya pergi meninggalkan. Kemudian disebutkan ada Abu Hudzaifah, Utbah bin Rabi'ah dan istrinya Sahlah. Ada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Subhanallah. Mus'ab bin Umair. Abu Salamah bin Abdul Asad dan istrinya Ummu Salamah. Berangkat ke Habasyah nyebrangi lautan. Dan disebutkan satu orang di sini, Utsman bin Mad'un dan Amir bin Utsman bin Mad'un ini saudara sesusuan Nabi alaihi salatu wasalam. Dia adalah sahabat yang pertama kali meninggal dari kalangan muhajirin di Madinah nantinya. Kemudian Amir bin Rabi'ah dan istrinya Laila binti Abi Hamzah. Ini cerita masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. ketika istrinya Layla binti Hasmah lagi nunggu suaminya, suaminya lagi pergi mempersiapkan sesuatu, kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mau kemana wahai ummu fulan, katanya aku mau berangkat ke bumi Allah subhanahu wa taala karena kalian sudah mengganggu kami, kalian sudah menyakiti kami, kata dia. Ketika itu Umar datang. Setelah Umar datang, kemudian Umar pergi. Dan Amir datang mengatakan kepada istrinya, ada apa, kata dia. Tadi kalau engkau melihat lembutnya Umar bin Khattab. Lalu Amir mengatakan, engkau berharap Umar masuk Islam. Umar tidak bakal masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam. Inilah orang-orang yang hijrah. Mereka meninggalkan Mekah, jamaah. Meninggalkan negeri mereka. Bumi yang paling dicintai Allah. Mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi untuk melaksanakan perintah beliau sendiri dan menegakkan agama Allah. Di negeri, bukan negeri Islam pada waktu itu. Tapi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih aman buat mereka. Baik, dilanjutkan mereka meninggalkan Mekah menuju Asy-Syu'aibah. Syu'aibah ini apa sekarang disebut kalau bahasa sekarang itu Mina, pelabuhan, nah, pelabuhan yang ada di kota Jeddah. Nah, silakan. Mereka sampai di pelabuhan. Mereka berkata, kami sampai di Habasyah dan hidup dengan tenang. Kami bebas beribadah dan menyembah Allah tanpa rintangan. Kami tidak mendapatkan gangguan dan kami tidak mendengar kata-kata yang membuat kami tidak senang. Kejadian pada tahun kelima dari kenabianmu tidak lama. Kemudian yaitu setelah sebulan lebih mereka kembali lagi ke Mekah. Barakallahu fikum. Kita lihat nih bagaimana kondisi para sahabat berada di Habasyah. Disebutkan bahwasanya mereka benar-benar hidup dalam ketenangan. Mereka mendapatkan perlindungan di tempat itu. Keamanan atas agama mereka. Mereka bisa beribadah bebas kepada Allah. Gak ada yang menyakiti, gak ada yang membuli, gak ada yang mencaci. Dan peristiwa itu pada tahun kelima dari kenabian. Tapi berapa lama sahabat di sana? Gak lama. Hati mereka tetap berada di Mekah. Ini kampungnya orang. Walaupun merasa aman di tempat ini, tetap hati manusia condong ke tempat asal dia. Dan jemaah gak bisa dipungkirin. Hijrah ini, hijrah fisik meninggalkan negeri sendiri untuk menyelamatkan agama kita, itu bukan sesuatu yang ringan, jemaah. Tapi kalau hijrahnya untuk dunia, hijrahnya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari negerinya, dari sisi dunia, biasanya syahwat manusia ada di sana, sehingga dia gak kepengin balik ke kampungnya. Berbeda dengan para sahabat. Keberangkatan mereka, kepergian mereka meninggalkan Mekah untuk menyelamatkan agamanya. Sehingga mereka merasa ada sesuatu yang hilang dari diri mereka. Rasulullah tidak bersama mereka. Mekah. Kota yang dicintai Allah gak ada. Gak bisa ngelihat Ka'bah lagi sama mereka. Sehingga tatkala ada kesempatan pulang, mereka pulang. Jadi hanya disebutkan di sini, ya, ba'da ashur, hanya 6. Ini sebulan lebih disebutkan, beberapa bulan lah. Jadi kalau terjemahan bahasa Arabnya disebutkan, ba'da ashurin qalilah, beberapa bulan yang tidak, yang sedikit mereka kembali ke Mekah. Nah, fadhal. Gangguan dari orang-orang pasca pulangnya. Gangguan dari orang-orang pasca pulangnya umat Islam dari Habasyah semakin menjadi. Hal yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Barakallahu fikum. Taib, di sini tidak disebutkan penyebab baliknya para sahabat. Jadi di antara yang menyebabkan para sahabat itu balik ke Mekah adanya isu yang menyebutkan bahwasannya pemuka-pemuka Quraisy masuk Islam. Isu berita ini. Jadi kalau kita lihat jemaah, berita ini berbahaya sekali. Akhirnya para sahabat balik. Karena mereka merasa udah aman Mekah buat mereka. Tapi sesampainya di Mekah, ternyata berita yang sampai kepada mereka salah. Bahkan yang terjadi, orang-orang kafir Quraisy semakin beringas. Menyiksa dan menyakiti para sahabat Nabi. Yang akhirnya mau tidak mau, mereka harus balik lagi ke Habasyah. Itu disebut hijrah ke Habasyah yang kedua. Jadi tadi yang pertama, ini yang kedua. Tafadhal dibaca tentang hijrah ke Habasyah yang kedua. Akhirnya mereka pun berhijrah yang jumlahnya sekitar 83 laki-laki dan 18 perempuan. Tatkala Quraisy mengetahui hijrah yang kedua ini, pada saat itulah mereka mengirim beberapa orang terbaik mereka, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Mereka juga mengirim hadiah yang bernilai tinggi untuk diberikan kepada Najasyi dan tokoh-tokoh agamanya serta para petinggi kerajaan. Barakallahu fikum. Nah, ketika hijrah yang pertama, orang-orang Quraisy membiarkan para sahabat berangkat ke Habasyah tanpa gangguan. Karena jumlah mereka tidak banyak. Tapi pada hijrah ke Habasyah yang kedua, orang-orang Quraisy tidak bisa mendiamkan hal itu. Karena urusannya ini, mereka bisa membentuk satu kekuatan baru di tempat itu. Dan mereka dapat informasi di hijrah yang pertama, orang Islam di sana hidup nyaman dan aman di sana. Sehingga orang-orang Quraisy mengirimkan, di sini terjemahannya tolong diperbaikin, disebutkan mereka mengirim beberapa orang. Tapi dalam bahasa Arabnya disebutkan mereka ba'asat rojulain, dua orang. Dan memang disebutkan hanya dua orang yang dikirim. Min aslabi rijalihim wa adhkaha. Tapi dua orang ini adalah orang terbaik mereka, orang paling pintar di antara mereka. Satu namanya Amr bin As. Yang kedua Abdullah bin Abi Rabi'ah. InsyaAllah Amr bin Auf jelas dia masuk Islam. Dan Abdullah bin Abi Rabi'ah akhirnya nanti masuk Islam. Dua-duanya ini. Di sini kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang awalnya membenci Islam. Kalau Allah mau kasih hidayah, selesai jemaah. Maka kita jangan pernah berkecil hati. Berharap orang-orang yang memusuhi agama Allah ini untuk dikasih petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh. Taib. Mereka berangkat dengan tangan kosong? Tidak. Mereka harus ya mempengaruhi raja, petinggi kerajaan, menteri-menterinya dengan hadiah. Kalau sekarang istilahnya apa? Gratifikasi. Kasih hadiah nih. Supaya mereka mau melakukan tindakan yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy. Nah, silakan dibaca. Setelah mereka sampai dan bermaksud menemui Najasyi yang sebelumnya mereka telah berikan sokongan kepada pejabat dan pemuka agama dengan tujuan agar tak kalah terjadi dialog, maka mereka memberikan dukungan hingga maksud untuk mengeluarkan umat Islam dari lingkungan Najasyi bisa berjalan mulus. Barakallahu fikum. Jadi sebelum berjumpa dengan raja, Amr bin As bersama Abdullah bin Abi Rabi'ah itu sudah memberikan sogokan kepada menteri-menterinya. Jadi mereka punya strategi juga. Nggak asal-asal berangkat jumpai Najasyi lah. Mereka ingin nanti ketika dialog ada bantuan, ada dukungan. Maka mereka datang ke Batariqah ini. Bitrik ya. Yaitu kardinal-kardinal mereka. Dan apa sih hadiah yang dibawa? Kalau Anda boleh tahu, apa hadiah yang dibawa oleh penduduk Mekah ke Habasyah? Nah, kira-kira apa yang dibawa dari Mekah? Wanita. Apa? Akhwat. Akhwat. Jadi nyogoknya pakai akhwat gitu ya. Mereka yang pertama dua orang cuma yang bawa. Apa kira-kira sogokan buat mereka? Apa? Enggak. Lebih kepada barang-barang yang jarang ada di Habasyah. Yang terkenal di Mekah itu kulit. Kulit? Kulit. Jadi kulit-kulit yang bagus ya. Ya mungkin kulit kulit onta, mungkin kulit-kulit binatang buruan, itu yang banyak dibawa. Dan mereka memang tahu bahwasanya raja ini suka dengan kulit-kulit tersebut. Dan itu yang ada di Mekah. Punya apa Mekah ini? Mekah itu punya dua penghasilan. Kalau bukan kulit, yang kedua menyan. Menyan itu, jadi menyan yang dihasilkan dari pohon-pohon di padang pasir itu jauh lebih wangi aromanya daripada menyan-menyan yang biasa. Itu yang dibawa. Dan itu yang diberikan kepada mereka. Dan mungkin ada hadiah-hadiah lain. Tapi di kitab Sirah Nabawiyah, ada Dha'il Masalil Asliyah disebutkan, yang banyak dibawa adalah tadi kulit-kulit yang mungkin bisa digunakan untuk hiasan dinding ya. Atau yang bisa digunakan untuk sepatu, untuk apa. Itu yang dihadiahkan kepada Raja Habasyi. Baik, silakan dilanjutkan. Hanya saja sikap Najasyi ternyata tidak semudah itu dalam menerima masukan. Dia menginginkan agar semua yang terlibat dalam masalah itu dipertemukan untuk mendengar alasan masing-masing. Umat Islam datang dan telah sepakat menunjuk Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai juru bicara. Najasyi bertanya. Kita lihat sekarang. Tadi kan sudah disebutkan pemilihan Habasyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan karena di tempat itu rajanya tidak mendzalimin seorang pun. Maka terbukti di sini. Ketika ada pertikaian, ada persengketaan, Najasyi tidak mendengar dari satu pihak. Maka Najasyi meminta pihak yang dituduh oleh orang-orang Quraisy telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, itu dihadirkan. Umat Islam yang jumlahnya 80 lebih pada waktu itu memilih Ja'far bin Abi Thalib. Apa hubungan Ja'far sama Nabi Muhammad SAW? Hubungan apa? Sepupu Nabi alaihi salatu wassalam. Bayangkan ini sepupu Nabi hijrah. Allahu Akbar jamaah. Naam. Silakan. Dilanjutkan. Najasyi bertanya kepada umat Islam. Agama baru apa yang kalian anut yang menyebabkan kaum kalian terpecah dua? Kalian tidak masuk ke dalam agama saya dan juga tidak masuk ke dalam salah satu dari agama yang ada. Ja'far berkata. Kita lihat di sini. Tunggu ada yang mau masuk. Biar masuk, Zubair. Nah. Najasyi bertanya. Mengatakan kepada mereka. Yusuf ijlisuna. Baik. Ijlisuna. Isma' baba yulqil muhammad. Memang kelihatan, jadi bertanya, apa yang dikatakan oleh Amr bin As itu benar. Artinya ini orang-orang keluar dari agama mereka. Dia suka mencaci maki tuhan-tuhan kita, menjelek-jelekkan kita. Dan dia berangkat ke sini tidak juga masuk kepada agama kalian. Maka tentunya hal ini membuat Najasyi penasaran gitu loh, apa ini yang terjadi? Maka bertanya dengan pertanyaan yang baru saja kita baca. Lalu apa jawaban Ja'far? Silakan. Ja'far berkata, wahai paduka raja, dulu kami adalah masyarakat yang hidup dalam kejahilian. Kami menyembah patung dan memakan bangkai, melakukan perzinahan, memutuskan hubungan silaturahmi, mengganggu tetangga, yang kuat di antara kami memeras yang lemah. Kondisi ini terjadi atas kami hingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul yang kami kenal dari nasab keturunannya, kejujurannya, amanah dan kesuciannya. Dia mengajak kami untuk menyembah Allah, tidak mempersekutukannya, dengan meninggalkan apa yang telah nenek moyang kami lakukan, seperti menyembah berhala dan batu. Barakallahu fikum. Ja'far menjelaskan. Jadi jamaah memang ketika berbicara ya, ini kalau kita lihat di kampus-kampus yang mengajarkan tentang bagaimana komunikasi, dan ini dilakukan kalau kita lihat Ja'far. Dia menceritakan kondisi kita. Bahwasanya dulu kita adalah masyarakat yang hidup dalam kejahilan. Kemudian kejahilannya apa bentuknya? Disebutkan menyembah patung, memakan bangkai, melakukan perzinaan, memutuskan hubungan silaturahim, mengganggu tetangga, yang kuat makan, yang lemah. Kondisi ini terjadi atas kami. Sampai kapan? Sampai Allah Jalla Jalla mengutus seorang Nabi kepada kami. Seorang Rasul. Dan Rasulnya ini bukan orang lain. Bukan orang dari luar kota, bukan. Rasulnya ini dari kami yang kami kenal dengan nasabnya. Dengan keturunannya, kami tahu kejujuran dan amanahnya. Dan ini tidak bisa didustakan oleh yang namanya Amr bin As. Sebelum diutus menjadi Nabi, Rasul SAW dikenal di Mekah sebagai Al-Amin. Kami tahu kesuciannya. Kemudian dia itu mengajak kami li'ibadatillah. Agar kita tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Kemudian, agar kita meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, seperti menyembah berhala dan lain-lainnya. Subhanallah jamaah. Ucapan Ja'far bin Abi Thalib ternyata berpengaruh positif kepada Raja Najasyi. Akhirnya Najasyi dikasih informasi oleh Amr bin As. Apa katanya? Dia mengatakan bahwasanya umat Islam ini telah mengucapkan ucapan yang tuduhan yang keji, ucapan yang buruk terhadap Maryam. Akhirnya ditanya sama Najasyi, apa yang kalian ucapkan tentang Maryam? Maka kemudian Ja'far bin Abi Thalib membaca awal surah Maryam, di mana di situ diceritakan ya tentang perjalanan Maryam sehingga punya anak, siapa sebenarnya Nabi Isa alaihissalam. Dan setelah membacakan itu, Najasyi mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada utusan dari umat Islam, kepada utusan orang-orang Quraisy, kepada pejabat-pejabat negara, petinggi-petinggi negara, apa kata dia? Ma'ada Isa ma'kulta qadra hadhal ud. Kata Najasyi, Isa itu tidak melampaui kadar apa yang kalian sampaikan tadi. Dan ketika itu, petinggi-petinggi Najasyi pada marah. Tapi Najasyi tidak peduli dengan hal itu. Yusuf. Nah, saya akan dilanjutkan. Dialog terus berlangsung antara Najasyi dan para sahabat radhiyallahu anhum hingga berakhir dengan kegagalan misi dan tipu daya Quraisy dalam memulangkan umat Islam. Utusan itu kembali ke Mekah dengan kecewa dan umat Islam semakin mendapatkan perlindungan yang kuat. Barakallahu fikum. Nah, jemaah rahimakumullah, kegagalan misi orang-orang Quraisy ternyata berbuah indah buat umat Islam. Umat Islam ketika itu semakin dilindungi oleh Najasyi. Yang kedua, pada peristiwa itu pula, umat Islam sudah bisa mengambil hatinya Amr bin As. Yang nanti Amr bin As akhirnya masuk Islam. Barakallahu fikum. Kemudian, ana akan sebutkan yang di kitab yang lainnya sebelum membaca hikmah ini, bahwasanya umat Islam tinggal di sana dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebagian di antara mereka ada yang kemudian balik ke Madinah. Setelah hijrahnya para sahabat ke Madinah, ada sebagian di antara mereka yang akhirnya berangkat ke Madinah, hijrah ke Madinah. Dan itu terjadi sebelum Perang Badar. Disebutkan ada 33 orang dan 8 perempuan yang balik ke Madinah sebelum peristiwa Perang Badar. Jadi pada tahun kedua Hijriah, 33 plus 8 wanita hijrah balik ke Madinah. Terus sisanya, kapan balik ke Madinah? Disebutkan wa'adil baqun ma'a Ja'far. Dan sisanya itu kembali bersama Ja'far pada tahun ke-7 Hijriah, pada waktu peristiwa penaklukan Khaybar. Nah, insyaAllah kita akan lanjutkan membaca hikmah pelajaran dari hijrah para sahabat ke Habasyah ini. Barakallahu fiik. Silakan kalau kiranya ada pertanyaan. Ustaz, sebelum pertanyaan, tolong dijelaskan soal apa itu tarbiyah dan apa itu kudua. Baik. Nah, berbicara tentang tarbiyah. Tarbiyah ini mungkin bahasa yang sering dipakai oleh beberapa aktivis dakwah ya, yang mereka selalu mengatakan tarbiyah, tarbiyah, tarbiyah. Sejatinya kalimat tarbiyah ini maknanya adalah pendidikan. Jadi kalau disebutkan Allah itu Rabbul Alamin, dari kata inilah tarbiyah diambil sebenarnya. Allah itu yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurusin, yang menjaga dan membina. Itu makna tarbiyah. Jadi pendidikan, cuma kadangkala beberapa ya kalangan menggunakan, engkau enggak ikut tarbiyah, engkau, atau apalah bahasa-bahasa yang biasa dipakai oleh beberapa kelompok. Jadi makna sebenarnya adalah tarbiyah adalah pendidikan. Itu yang pertama. Adapun makna qudwah. Qudwah itu artinya suri tauladan. Qudwah itu artinya uswah. Qudwah itu artinya idola. Sesuatu yang dicontoh, sesuatu yang dipanutin, maka fulan disebutkan qudwah, fulan disebutkan uswah, yang maknanya adalah panutan, suri tauladan atau idola. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah negeri Habasyah sekarang ini negeri apa ya? Apakah? Habasyah. Habasyah. Habasyah. Negeri Habasyah. Jadi kalau kita lihat kebanyakan penulis sejarah ketika menyebutkan tentang Habasyah, maka yang dimaksud adalah Ethiopia. Memang sampai saat ini Ethiopia adalah negeri Nasrani ya. Negeri Nasrani sampai saat ini. Tapi sebagian ulama itu berusaha untuk mengkaji lebih dalam lagi tempat, mungkin Habasyah secara luas seperti itu. Ethiopia, mungkin masuk di sana juga Eritrea, masuk di sana perbatasan sama Kenya, mungkin sama Sudan. Ada sebagian ulama di masa kini yang berusaha untuk menetapkan bahwa lokasi tempat sahabat hijrah itu bukan Ethiopia, tapi di Sudan katanya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Karena kalau dilihat, mungkin kalau kita melihat peta ya, bahwasanya negeri yang paling dekat memang dengan Jeddah pada waktu itu adalah Ethiopia dan Eritrea di sana. Sedangkan Eritrea banyak muslimnya di sana, sedangkan Ethiopia lebih banyak nasraninya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, di rumah Al-Arqam, sahabat bersama Rasulullah mengkaji Al-Quran. Apakah pada waktu itu Al-Quran sudah ada seperti sekarang? Apakah Rasulullah Nah, pasal 1 dan 2. Afwan, pertanyaan yang kedua barusan? Apakah Rasulullah ikut hijrah ke Habasyah yang pertama dan yang kedua? Nah, barakallahu fik. Adapun pertanyaan yang kedua, apakah Rasulullah SAW ikut hijrah ke Habasyah? Enggak. Oleh karena itu Rasulullah SAW terus berdakwah di Mekah. Nabi alaihi salatu wassalam termasuk kalau bahasa sekarang itu kebal hukum ya. Dengan keberadaan paman Nabi Muhammad SAW, beliau lebih aman daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Karena orang-orang Quraisy masih menghargai paman Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal pamannya tidak masuk Islam. Afwan, ada yang rame di sini. Yusuf, la terfa' sawta. Nah, jadi dari sisi itu Nabi alhamdulillah aman. Maka sahabat-sahabat yang tidak aman hidupnya itulah yang berangkat hijrah. Adapun yang masih merasa aman, yang masih bisa menyembunyikan keislamannya, itu mereka tidak ikut hijrah. Maka Rasulullah SAW termasuk yang tidak hijrah ke Habasyah. Adapun pertanyaannya, apakah Al-Quran di masa Nabi SAW itu sudah seperti sekarang ini? Tentunya tidak. Karena yang pertama, Al-Quranul Karim belum sempurna turunnya. Turunnya kan sampai Rasulullah SAW nanti Haji Wada. Namun sudah ada pencatatan Al-Quranul Karim. Sehingga ada riwayat-riwayat Quran itu sudah mulai ditulis di atas kertas. Tapi intinya Quran itu dihafal di dalam hati. Namun sudah ada tulisan-tulisan di atas kulit, ya, mungkin di atas pelepah kurma, di atas barang-barang yang memang biasa orang-orang Arab menulis, di situ ada. Jadi sudah ada penulisan, tapi belum sempurna. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana tinggalnya para sahabat waktu di Habasyah? Apakah mereka tinggal di istana? Apakah mereka juga bekerja di sana? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum ya. Kalau dilihat di mana mereka tinggal, Anda tidak pernah mendapatkan penjelasan dari buku-buku sejarah yang Anda baca. Tapi sejatinya, karena para sahabat sudah menetap di Habasyah. Mereka kalau bisa dilihat dari tahun ke-5 Hijriah, yang baru balik ke Madinah itu pada tahun ke-2 Hijriah. Berarti mereka 7 tahun. Ada yang baru balik pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti mereka 12 tahun. Kira-kira apa yang mereka kerjakan? Jadi dalam pandangan Anda ya seperti orang minta suaka politik ya. Minta keamanan, dikasih tempat, mungkin dikasih lokasi, silahkan tinggal di sini. Mungkin mereka di situ bekerja, pada awalnya mungkin mereka tinggal di tenda-tenda, seperti kebanyakan orang Arab yang hidup di padang pasir umpamanya. Setelah itu mereka hidup di sana. Mereka hidup seperti hidupnya orang-orang, ya orang-orang yang menjadi penduduk Habasyah tentunya. Karena mereka bukan orang yang singgah sebentar, tapi mereka dalam kurun waktu yang lama. Dan karena rajanya itu tertarik dengan Islam, bahkan Najasyi masuk Islam, sehingga Nabi SAW mensolatin dia, tentunya adalah dukungan-dukungan, ada sokongan-sokongan dari raja buat umat Islam pada waktu itu, dan pada akhirnya semua umat Islam, sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah, balik ke Madinah. Dan ada satu yang murtad. Seorang lelaki yang hijrah sama istrinya, kemudian dia murtad. Siapa yang tahu namanya? Suaminya siapa itu? Kemudian istrinya itu dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah. Siapa nama perempuan tersebut? Ada hadiahnya dari Ibu Sandra. Kasih clue, Ustaz. Nah, anaknya Abu Sufyan. Anaknya Abu Sufyan. Zainab. Ya. Ummu Habibah. Ramlah binti Abi Sufyan. Jadi Ummu Habibah, dia adalah putrinya Abu Sufyan yang masuk Islam, kemudian suaminya murtad. Di sana, akhirnya Nabi SAW melamar dia, mengirim orang ke sana, dilamar. Kemudian yang menikahkan di sana adalah, yang menjadi wakilnya Nabi SAW yang memberikan mahar adalah Raja Najasyi ketika itu. Maka Ummu Habibah ketika sampai ke Madinah, sejatinya dia sudah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya sudah bekerja di suatu perusahaan kurang lebih 3 minggu. Kemudian beliau dipanggil oleh HRD dan dijelaskan bahwa tidak boleh berpenampilan dengan celana cingkrang dan jenggot. Padahal waktu tes dan interview sudah lihat penampilan suami saya. Karena suami saya tidak terima atau menolak, maka dia memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Apakah keputusan suami saya sudah tepat? Barakallahu fiik, jamaah. Ini tadi kita bicara, kita nih di negeri yang mayoritas muslim, tapi hak-hak seorang muslim dikekang. Tadi kalau bicara HRD-nya yang manggil dia, muslim apa enggak dia? Muslim apa enggak? Yang nanya siapa? Insya Allah muslim lah, rata-rata muslim lah. Rata-rata muslim. Hanya saja kita ini nilai-nilai Islam, itu kita enggak suka. Yang muslim enggak suka. Jadi kalau kita bicara seorang muslim, harapan anak harus ada bentuk bukan perlawanan ya, tapi pembelaan. Jadi ketika ada aturan-aturan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, apalagi sesama muslim, apalagi di negeri yang mayoritas muslim, seharusnya kita membela diri. Kalau memang aturan itu ada, di mana aturannya? Diminta aturannya itu. Sampaikan, silahkan Anda minta aturan tersebut. Kalau memang enggak boleh. Supaya Anda bisa taat dengan aturan tersebut. Ketika dapat aturan tersebut, kita bisa punya bukti untuk melaporkan mereka. Ini terjadi di beberapa kampus katanya. Enggak boleh pakai cadar ya, macam-macam. Dan kemarin sudah sempat dipermasalahkan. Kampus Islam melarang mahasiswinya pakai cadar. Dan terjadi di negeri yang mayoritas muslim. Dan universitasnya universitas Islam. Ini kita harus sadar bahwasanya kita ini menjadi target memang. Ya umat Islam menjadi target mereka itu. Maka kalau bisa hal seperti ini diadakan pembelaan. Dan kemudian dikumpulkan aturan-aturan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Antum bisa lihat jamaah. Di barat itu. Mungkin Anda pernah melihat siapa pemain bola namanya Messi kalau nggak salah. Main bola dengan jenggotnya nggak ada yang ribut. Subhanallah. Dan Anda bisa melihat kadangkala seorang ya presiden di barat itu. Presiden. Presiden Kuba. Siapa namanya? Fidel Castro. Pakai jenggot. Bermasalah. Kemudian kalau kita lihat presiden Amerika yang di duit dolar yang pakai jenggot siapa namanya? Washington. Ada yang ribut. Tapi kenapa seorang muslim? Wallahi jamaah, kita perlu. Perlu memberikan, ya, membuat pembelaan buat hak-hak asasi umat Islam. Di negeri yang mayoritas muslim. Ini kita harus kawal bersama-sama. Pernah ada teman yang cerita ya. Ada seorang yang bekerja chef di sebuah restoran yang dia tidak mau masak dengan yang haram. Ya, hotel bintang 5 kan masaknya macam-macam dengan yang haram. Dia ditegur sama manajernya, didatengin. Kenapa kamu tidak masak ini? Kenapa kamu tidak masak ini? Apa kata dia? Ana muslim, saya muslim, Pak. Mungkin manajernya juga muslim. supaya mikir anak melakukan ini karena anak Islam. Ini urusan agama gitu. Ini kadang-kadang kita enggak mau paham, jemaah. Maka berusaha lah untuk hal-hal seperti ini dikumpulin ya, mungkin dari teman-teman yang berpikir gimana. Jadi kalau yang dilakukan oleh suami, insyaallah mudah-mudahan itu satu pilihan yang tepat, tapi tetap harus ada pembelaan karena ini akan berulang kembali. Ini salah satu bentuk kezaliman sebenarnya. Satu bentuk penindasan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh, kalau kita bicara di negeri kita, negeri hukum dijamin oleh undang-undang. Bahwasanya setiap muslim, setiap orang itu berhak menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Nggak ganggu orang. Kalau bicara bikin aturan, ya aturan jangan bertentangan lah dengan agama orang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pak Ustaz, kamu mau sharing sedikit tentang pertanyaan ini. Kira-kira 5-6 tahun yang lalu itu kan terjadi di Bekasi, Ustaz. Afan, diulangin lagi. Ini hanya sekedar sharing, Ustaz. Ya. Kira-kira 6 tahun yang lalu itu di Bekasi, di salah satu rumah sakit di sini, itu pelarangan memakai jilbab kepada para susternya. Nah, jadi saat itu kodorolotnya itu salah satu siswi di tempat kami kuliah gitu, Ustaz. Jadi akhirnya kami membentuk forum peduli awal. Jadi kami sampai ke DPR, sampai ke MUI, sampai memperjuangkan itu, Ustaz. Dan setiap HRD yang Ustaz bilang benar, itu HRD-nya muslim, beberapa rumah sakit dan beberapa kantor yang kita pertanyakan ambil ininya, angkatnya, mereka hanya mengatakan ini pekerjaan, selama di kantor, selama bekerja, lepas semua itu gitu. Jadi hanya mereka larang selama mereka kerja. Jadi setelah itu pada saat datang mereka pakai jilbab, mereka buka jilbab, kerja, pulang kantornya itu mereka pakai jilbab lagi. Itu memang benar, Ustaz. HRD-HRD-nya pun muslim. Pada saat itu perjuangan kami sudah sampai membentuk forum peduli muslimah, Ustaz. Jadi sudah sampai ke DPR, sampai MUI, sampai akhirnya salah satu lawyer dari rumah sakit itu tergugah hatinya, dia berbalik mendukung kami, Pak Ustaz. Karena memang istrinya pun pakai jilbab. Jadi kita hanya mengatakan kepada dia, bagaimana Anda merasakan, tanya istri Anda yang sudah memakai jilbab, disuruh buka di depan orang umum. Jadi akhirnya si lawyer rumah sakit itu membela kami dan dia keluar juga dari rumah sakit itu. Tapi akhirnya Ustaz, kami kalah. Teman-teman kita yang di rumah sakit itu keluar dan sekarang mereka bebas, mereka pakai cadar, mereka pakai jilbab panjang gitu. Intinya kami kalah, Pak Ustaz. Subhanallah, subhanallah. Itu Ustaz, demikian. Iya, kalau kita bicara kebenaran itu tidak mungkin kalah sebenarnya. Mungkin kita orang-orang yang memperjuangkannya masih harus berjuang lagi. Sehingga harus dipelajarin lagi hal-hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang kita punya kekuatan di sini mayoritasnya muslim. Yang kita perlu gugah hati mereka. DPR-nya kebanyakan muslim. Menterinya kebanyakan muslim. Orang-orang pejabat negara kebanyakan muslim. Maka perjuangan kita sekarang adalah bagaimana sekarang menyampaikan ilmu ini kepada mereka. Dan coba dikaji lagi, kenapa waktu itu kalah kita? Apa yang menyebabkan? Dan alhamdulillah pada waktu itu mungkin Polri belum membolehkan jabatannya pakai jilbab ya. Orang-orang yang di bawah pakai jilbab. Tapi sekarang sudah alhamdulillah semakin baik insya Allah. Maka harapannya perjuangan itu perlu diulangin kembali. Dan terus berjuang. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi berjuang. Mereka berangkat ke Habasyah, balik lagi ke Mekah, berangkat lagi ke Habasyah, dan terus berjuang sampai pada akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Makasih banyak atas sharing dan masukannya. Semoga itu membantu umat Islam secara keseluruhan untuk menjaga agama Allah ini bersama-sama. Dan ketahuilah, apabila kita tidak membela agama Allah, maka suatu saat kita akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada habisnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.